dikulukiskan namamu cinta. Akulah suara dalam menara. Bernafaskan api, terjadilah peristiwa yang terlena dalam bencana. Menangislah di surga, berperanglah di neraka. Aku gelegar yang tak terdengar. Akulah suara I'm